الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Salawat dan salam semoga dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bila kita masuk ke dalam kitab baru dari Sahih Muslim, itu kitab Salatul Musafirin, kitab Salatil Musafirina wa Qasriha. Kitab Salat Orang-orang Musafir dan Memendekkannya. Bab 109, hadisnya 1568. Babu salatil musafirin wa qasriha. Bab salat orang-orang musafir dan mengqasarnya. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن صالح بن كيسان عن عروة بن زبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في الحضر والسفر فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. Dengan sanadnya kepada Aisyah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya dia mengatakan salat itu diwajibkan dua rakaat dua rakaat. Salat lima waktu ini diwajibkan dua rakaat dua rakaat kecuali maghrib. Maghrib tetap tiga karena dia adalah witir. Fil hadari was safar, pada hadar yakni muqim, lawannya adalah safar. Jadi awal diwajibkannya salat itu dua rakaat dua rakaat, subuh dua rakaat, zuhur dua rakaat, maghrib asar dua rakaat, maghrib tiga, isya dua, baik orang yang muqim maupun orang yang safar. Fa uqirrat salatus safar. Uqirrat dikukuhkan. Maka dikukuhkan salat orang safar. Dikukuhkan dalam angka yang pertama yaitu 22. Wazida fi salatil hadar. Ditambah solat orang yang muqim. Jadi awal diwajibkannya solat dua-dua. Angka dua-dua ini dikukuhkan untuk orang yang solat safar. Orang yang mukim ditambah. Maka ada yang mengatakan bahwa hukum asal solat musafir itu dua-dua. Karena dia tetap yang dikukuhkan dari hukum asal. Solat orang yang tinggal, solat yang muqim yang tidak safar itu yang ditambah. Dalam hal ini, ikhtalaf al-ulama'u fil qasri fis safar. Terjadi perbedaan pandang ulama di dalam mengqasar salat di dalam safar. Qala Syafi'i wa Malik bin Anas wa aktsar al-ulama' yajuzul qasru wal itmamu wal qasru afdal. Imam Syafi'i, Imam Malik dan kebanyakan dari ulama mengatakan boleh mengqasar dan menyempurnakan bagi orang siapa? Orang yang musafir. Mau sholat qasar atau dia mau sholat sempurna, boleh. Wal afdalu wal qasru afdal. Mengqasarnya lebih baik. Walana qawlun, dan bagi kami mazhab Syafi'iyah ada perkataan lain. Annal itmama afdal. Maksudnya menyempurnakan lebih afdal. Wa wajhun annahuma sawa. Ada lagi pendapat yang ketiga mengatakan oh sama aja, mau qasar atau tidak sama aja. Was sahihul masyhur annal qasra afdal. Yang sahih, yang benar, yang masyhur, yang terkenal bahwa mengqasar itu lebih afdal. Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya ayyuhalladzina amanu idza darabtum fil ardi falaysa alaikum junahun an taqsuru minas salati ay yaftinakum alladzina kafaru. Hai orang-orang beriman, jika kalian melakukan perjalanan, dalam surah An-Nisa, falaysa alaikum junahun an taqsuru minas salah in khiftum an yaftanakum alladhina kafaru. Tidak mengapa bagi kalian untuk mengqasar salat jika kalian khawatir kalian diuji oleh orang-orang kafir. Cobaan, ujian. Umar bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, enggak ada lagi dunia kau dah aman. Enggak ada lagi kekhawatiran kepada orang kafir. Karena Jazirah Arab sudah masuk Islam. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Itu adalah rukhsah atau itu adalah sedekah yang mana Allah bersedekah kepada kalian. Maka terimalah sedekahnya. Ya. Wa qala Abu Hanifah wa kathirun. Abu Hanifah berkata dan banyak juga yang berkata al-qasru wajib. Mengqasar salat adalah wajib. Boleh juzul itmam. Tidak boleh menyempurnakannya. Wa ihtajuna bihadzal hadis. وبأن أكثر فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كان القصر. Mereka berhujjah dengan hadis ini, hadis Aisyah yang mengatakan furadatus salatu rak'ataini rak'atain fil hadri was safar fa uqirrat في السفر فأقرت صلاة السفر وزيد في في الحضر. Salat itu diwajibkan dua-dua rakaat di hadar dan safar, maka dikukuhkan dalam salat safar dan ditambah dalam salat hadar. Kemudian hujah mereka yang kedua, kebanyakan dari perbuatan Nabi dan para sahabat ketika berangkat atau pergi safar adalah qasar. واحتج الشافعي وموافقوه بالحديث المشهور في صحيح مسلم وغيره أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يسافرون مع رسول الله فمنهم القاصر ومنهم المتم ومنهم الصائم ومنهم المفطر لا يعيب بعضهم على بعض. Syafi'i dan orang-orang yang menyetujui akan pendapatnya atau menyetujui Imam Syafi'i berhujjah dengan hadis-hadis yang masyhur di dalam Sahih Muslim dan yang lainnya, yaitu para sahabat mereka bersafar bersama Rasulullah SAW. Di antara mereka ada yang mengqasar solatnya, di antara mereka ada yang menyempurnakan solatnya, di antara mereka ada yang berpuasa, di antara mereka ada yang berbuka. Sebagian mereka tidak pernah mencela sebagian yang lain. Wa bi anna Utsman kana yutim. Utsman juga pernah dia menyempurnakan salat. Kapan? Ketika solat di Muzdalifah, waktu dia mengerjakan haji. Ibnu Mas'ud di belakangnya. Dia menyempurnakan solatnya 4-3-4. Yang sunnahnya adalah 3-2. Ibnu Mas'ud tahu persis apa yang seharusnya dilakukan, yaitu 3-2. Lalu ada yang bertanya kepada Ibnu Mas'ud, kenapa engkau mengikuti Utsman? Apa jawaban Ibnu Mas'ud? Al khilafu syarrun. Berbeda itu adalah sebuah keburukan. Di sini kita melihat bagaimana sahabat beda dengan kita kadang-kadang. Suka berbeda. Kalau tidak memancing debat, tidak enak. Khususnya di medsos. Atau terkadang pandangan qasir, pandang yang pendek dari kita terhadap orang yang lebih kita tuakan, cepat memvonis yang tua bahwasanya salah. Maka perlu kita harus ta'anni, perlu kita harus pelan-pelan. Tidak boleh tergesa-gesa. Al-ajalatu minasyaitan. Ya, tergesa-gesa itu dari syaitan. Ibnu Mas'ud, dia tahu persis bahwa yang dilakukan oleh Utsman tidak sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Nabi. Tapi dia tidak memprotes. Dia tidak protes. Di situ ada sikap dia. Apa sikapnya? Saling memahami. Terkadang Kadang ketika kita diskusi, kadang-kadang kan kita ngotot, harus pendapat saya juga harus diterima. Ya. Pendapat kawan terkadang tidak kita hiraukan. Nah, di sini bagaimana cara kita bisa memahami pendapat kawan? Ibn Mas'ud dia mengatakan al-khilafu syar. Perbedaan itu adalah mendatangkan keburukan. Jadi Utsman dia menyempurnakan. Wa kadzalika Aisyatu, begitu juga Aisyah. Wa ghairuha, dan yang lainnya. Wa huwa dhahiru qawlillahi ta'azza wa jalla, falaysa 'alaykum junahun an taqsuru min as-salah. Dan ini adalah zahir yang bisa dipahami dari firman Allah Subhanahu wa taala surah An-Nisa ayat 111. Falaysa 'alaykum junahun an taqsuru min as-salah. Tidak mengapa kalian memendekkan sholat, mengqasar sholat. Berarti tidak mengapa, maknanya di sini boleh aja mau memendekkan atau tidak. Wahada yaqtadi raf'al janah. Wahada yaqtadi raf'al janah. Ini maknanya adalah menghilangkan atau menghilangkan kesusahan. Janah itu susah, sulit. Jadi untuk menghilangkan beban atau kesusahan di dalam safar, maka boleh mengqasarnya. Ya. Dan ini adalah wal ibahah, ya boleh. Kalau seandainya itu adalah boleh, berarti di situ ada boleh ikhtiar atau ada khiyarat, pilihan, options. Kita mau atau tidak mau, lakukan atau tidak melakukan. Awal perkataan tadi Imam Syafi'i dan Imam Malik dan yang lainnya mengatakan boleh mengqasar, boleh. Boleh menyempurnakan. Namun mengqasar lebih afdal. Ya. Wa amma hadis furidhatis salatu raka'ataini. Adapun hadis yang mengatakan diwajibkan di salat itu dua rakaat. Difardukan. Maknahu furidat rakatain. Liman arada al-iqtisaru alayhima. Diwajibkan dua rakaat bagi orang yang mencukupkan untuk dua rakaat aja. Ya. Fazida fi salati al-hadar raka'atani ala sabili tahtim. Lalu ditambahkan di solat orang yang mukim dua rakaat ditambah dalam bentuk wajib, tidak pilihan. Ya. Wa uqirrat salatul safar ala jawadil iqtisar. Maka dibolehkan atau dikukuhkan salat safar bagi orang yang ala jawadil iqtisar, bolehnya untuk qasar dan mencukupkan yang pertama itu. وثبتت دلائل جواز الإتمام dalil-dalil membolehkan itmam itu terbukti didapatkan sahih. Fawajibal masiru ilaiha wal jam'u baina adil adala ila syara', maka wajib untuk mengambil dalil-dalil itu dan mengkompromikan antara dalil-dalil syara'. Jadi kalau misalkan kita lihat adanya dalil-dalil bahwa memang kebanyakan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengqasar, para sahabat mengqasar, tapi ada di antara sahabat yang mereka adalah menyempurnakan, maka untuk mengkompromikan semuanya, kompromi itu i'mal jami'atillah al-jama', menggabungkan. Menggabungkan itu ada sebuah teori untuk melaksanakan seluruh dalil. Lawannya kalau seandainya tidak mampu kita untuk mengkompromikan semua dalil, sepertinya ada dalil yang kontroversial kelihatannya, maka biasanya diambillah metode tarjih. Metode tarjih yang sebelumnya terkadang diambil metode nasakh wa mansukh. Nasakh wa mansukh itu adalah kalau seandainya kita mengetahui histori dari dalil, mana yang duluan, mana yang belakangan. Kalau ada dalil, dua dalil yang sepertinya bertentangan dan kita bisa mengetahui mana dalil yang lebih awal, mana dalil yang belakangan, maka dalil belakang atau terakhir menghapus hukum dalil yang pertama. Itu namanya nasakh. Kalau seandainya tidak diketahui secara histori kronologi dari dalil itu, kita tidak tahu, maka caranya mentarjih, memperkuat salah satu di antara dua dalil yang kelihatannya kontroversial. Kalau seandainya juga tidak bisa untuk mentarjih, maka ambillah metode yang keempat, yaitu tawakuf. Tawakuf itu adamul i'malu bid-dalil, tidak menjalankan dalil, yakni tidak kerajuan. Istilahnya no comment, tidak ada gerakan. Kalau seandainya tidak bisa diterjih, jadi dalam dalil-dalil ini, metodologi ulama di dalam memahami agama ini, pertama adalah menjalankan dalil. Ini pertama. Tapi kalau seandainya yang menjalankan dalil ini termasuk juga adalah mengkompromikan, mengumpulkan semua dalil, lalu bagaimana caranya bisa semua dalil ini terkerjakan. Maka tadi mengatakan bolehnya mengqasar, bolehnya menyempurnakan, itu adalah bentuk mengkompromikan dalil-dalil yang ada. Namun ada dalil yang banyak, ada dalil yang sedikit, maka kita katakan yang lebih afdal itu yang banyak. Boleh melakukan yang kedua yang sedikit. Ya. Baik, kita lanjutkan. Jadi tadi kita sudah pahami bahwasanya hukum asal di dalam sholat itu pertama diwajibkan adalah dua rakaat, kemudian ditetapkan, dikukuhkan untuk sholat musafir, ditambah untuk sholat yang hadir. Kemudian kita sudah mengetahui bagaimana perbedaan pandang ulama di dalam masalah mengqasar solat di dalam safar. Hadis yang kedua, nomor hadisnya ada 1569. وحدثني أبو الطاهر وحرملة ابن يحيى قال حدثني ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال حدثني عروة بن زبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين ثم أتمها في الحضر فأقرت صلاة السفر على الفريضة الأولى. Dengan sanadnya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwasanya dia mengatakan Allah memfardukan solat itu ketika Allah memfardukannya dua rakaat. Kemudian Allah sempurnakan solat itu bagi orang yang hadir, orang yang muqim. فأقرت صلاة السفر على الفريضة الأولى. Dikukuhkan solat safar atas kewajiban pertama. وحدثني علي بن خشرم قال أخبرني أخبرنا ابن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة أن الصلاة أول ما فرضت ركعتين فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر. Dengan sanadnya kepada Aisyah, sesungguhnya solat itu pertama diwajibkan dua rakaat, lantas dikukuhkan solat safar dan disempurnakan solat hadar. Faqala Zuhair mengatakan faqultu li Urwah. Zuhair bertanya kepada Urwah, yakni Urwah bin Zubair, apa hubungannya dengan Aisyah? Urwah bin Zubair ini sangat banyak meriwayatkan hadis dari Aisyah karena dia adalah bibinya dan dia boleh masuk kapan saja karena dia mahram. Yang menggunakan Urwah bin Zubair, dia adalah anak dari Asma binti Abi Bakar. Ma balu Aisyah tutimmu fi safar. قال إنها تأولت كما تأول عثمان. زهير dia bertanya kepada Urwah, kenapa Aisyah menyempurnakan solat di safar sementara dia meriwayatkan hadisnya? Dia mengatakan, lalu Urwah mengatakan beliau mentakwil sebagaimana ditakwil oleh Utsman. Yani maksudnya beliau menafsirkan seperti tafsiran dari Utsman. Ikhtalaf al-ulama fi ta'wilihima. Terjadi perbedaan pandangan ulama di dalam penafsiran mereka berdua. Yani maksudnya yang memahami pemahaman mereka berdua. Fa sahih alladhi 'alaihi al-muhaqqiqun. Pendapat yang sahih yang dipegang oleh ulama-ulama yang peneliti-peneliti, annahuma ra'aya al-qasra jaizan wal itmama jaizan fa akhadha bi ahad al-jaizain wa huwa al-itmam. Jadi ini muhakkikun ini, dia pengen, kenapa sih dia tidak membantah Uthman, dia tidak minta Aisyah, sekarang mempelajarinya, kenapa kira-kira Uthman dan Aisyah itu menyempurnakan. Ini maksud saya tadi ada Bagaimana cara kita memahami perbedaan? Ketika kita bermusyawarah, ya, tentu saling ada perbedaan pendapat. Kalau ada pendapat yang tidak sesuai dengan pendapat kita, jangan langsung kita, wah itu pendapat enggak benar. Tapi hendaklah kita ta'anni. Kita coba memahaminya. Ya. Kemudian kita sesuaikan dengan kondisi, secocok atau tidak. Lalu apa katanya? Bahwasanya mereka berdua ini sama-sama memandang qasar itu boleh, menyempurnakan itu pun boleh. Kedua-duanya boleh. Maka mereka mengambil salah satu yang dianggap boleh. Qasar boleh, sempurna boleh. Apa salah satu di antara yang boleh itu? Adalah itmam. Diambil yang itmam. Ya. Mungkin wallahu alam, kenapa diambil itmam, kenapa tidak qasar? Ya, jumlah rakaatnya lebih banyak daripada qasar. Wa qila li anna Utsman imamul mu'minin wa Aisyatu li wa Aisyata ummuhum. Ada yang mengatakan, itu karena Utsman adalah Amir Mukminin, pemimpin orang mukmin. Aisyah juga Ummul Mukminin. Fa ka'annama fi manazilihima. Seakan-akan keduanya itu dipandang karena posisi mereka. Wa abtalahul muhaqqiqun. Kalau itu alasannya, enggak benar kata muhaqqiqun. Kenapa? Bi'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana aula bidzalika minhumah. Kalau untuk posisinya, kedudukannya, ya Rasulullah lebih utama daripada keduanya. Wa kadzalika Abu Bakar wa Utsman wa Umar radhiyallahu anhumah. Begitu juga Abu Bakar dan Umar. Wa qila, ada mengatakan, li'anna Utsman ta'ahhala bi Makkah. Karena Utsman dia menikah dengan orang Mekah sehingga dia punya istri di Mekah, sehingga seakan-akan dia penduduk Mekah, mukim. Wa abtaluhu, ulama yang meneliti tadi juga mengatakan, itu tidak benar. Kenapa? Bi'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam safar bi azwajihi. Nabi juga bersafar dengan membawa istrinya. Wa qasar, Nabi tetap juga mengqasar. Wa qila fa'ala dhalika min ajli al-a'rab alladhina hadaru ma'ahu li'alla yadhunnu anna fardhu as-salati rak'atani abadan hadaran wa safaran. Lalu ada yang mengatakan, ya, bahwa Utsman melakukan itu karena gara-gara orang Arab pedalaman yang baru masuk Islam yang hadir waktu haji. Beliau lakukan itu agar mereka tidak mengira bahwa sholat diwajibkan itu hanya dua rakaat, baik hadar maupun safar. Lalu abtaluh. Muhaqqiqun juga membatalkannya. Bi'anna hadzal ma'na kana mawjudan fi zamanin nabi. Malahan makna itu ada pada zaman Nabi. Ketika haji wada itu ada. Orang-orang Arab pedalaman yang baru masuk Islam ada. Kehadiran pada saat itu adalah 100,000 orang kurang lebih. Bal ishtahira amru sholati fi zamani Utsman akthara mimma kan. Malahan urusan sholat ini lebih masyhur, lebih tersohor pada zaman Uthman melebih dari sebelumnya. Tapi kejadian itu ada pada zaman Nabi. Nah, di sini juga kadang-kadang subhanallah ya. Ulama mengatakan bahwa terkadang khilaf ulama, dia khilaf bukan khilaf tadad, bukan khilaf kontroversial, tapi khilaf tanawwu. Ini kan memahami ini bagaimana caranya, kenapa kok begitu. Maka kita juga subhanallah bisa menjadikan sebuah solusi. Contoh, antum pergi pengajian, otomatis antum kalau ngaji keluar kota musafir. Tempat pengajian, antum mau menegakkan sunnah, mengajar orang, tapi mereka belum duduk lagi kajian. Kalau kita disuruh jadi imam, kita mengqasar, ya, terkadang juga membingungkan masyarakat. Maka pada saat itu, kalau kita lihat alasan ini juga gitu loh. Walaupun itu sebenarnya bisa diajarkan, akan tetapi itu bisa juga sebuah solusi. Ya. Perbedaan ulama atau pendapat-pendapat ulama itu bukanlah masir atau pendapat yang dikemukakan pertama. Tapi pendapat yang pertama yang dimukakan di dalam permasalahan-permasalahan khilafiyah itu adalah pendapat yang terkuat. Ya, pendapat-pendapat yang terkuat itu yang dimunculkan. Pendapat permasalahan ini, qaulu, pendapat yang terkuatnya ini. Sudah cukup. Masyarakat cukup dia mau mengetahui satu pendapat aja. Mana pendapat yang disokong oleh dalil itu yang dimukakan. Akan tetapi apabila ada permasalahan setelah terjadi. Oh, ambo melakukan giko tadi di sholat ambo. Laisah sholat ambo itu indah. Pikirkan dulu. Oh, insyaAllah ada apa-apa. Ada pendapat ulama seperti itu. Tapi kalau dia bertanya, kalau begini bagaimana? Contoh. Berwudu atau bersuci sebelum tawaf. Apakah wudu itu syarat sah tawaf atau bukan syarat sah salat? Atau syarat sah tawaf. Terjadi perbedaan pada ulama. Mayoritas ulama, jumhur ulama memandang bahwasanya harus berwudu. Karena ada sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, "At-tawafu bil baiti salatun." Tawaf di Ka'bah itu salat. Maka dalam pemahamannya ulama mengatakan kalau sholat berarti harus berwudu. Namun bagi ulama-ulama yang mengatakan lebih diteliti lagi, oh enggak sama persis sholat, tidak ada rukuknya, tidak ada sujudnya, malah illa annahu yubaha fil kafihal kalam, boleh di dalamnya berbicara malahan. وَمَنْ يَتَكَلَّمْ فَلَيْتَكَلَّمْ بِخَيْرٍ. Siapa yang berbicara, bicara dengan kata yang baik. Sementara dalam sholat, tidak. Berarti ada perbedaannya. Sehingga Syekhul Islam Taimiyah sendiri, dia mengatakan, tidak disyaratkan wudu. Nah, ketika kita memaparkan, apa yang kita paparkan? Langsung yang pendapat yang kedua? Tidak, pendapat yang pertama. Berwudu lah. Kalau batal wudu, pergi berwudu, kemudian sempurnakan tawaf. Tapi setelah terjadi, misalkan sudah selesai semuanya, sudah tahallul dia, lalu mengatakan, Pak Ustaz, tadi batal wudu ambo waktu tawaf batu. Nah, di sini baru kita katakan, ah, insya Allah nggak apa-apa. Nanti kalau mau tawaf lagi, ya harus berwudu. Khilaf tadi, pendapat tadi itu adalah sebuah solusi apa yang terjadi. Ya, karena ini ada pendapatnya. Ya, jadi bukan dari awal dimunculkan. Wallahu ta'ala alam, walhasil, ya, yang lebih afdal itu di dalam masalah kenapa Imam Utsman dan Aisyah menyempurnakan, karena pendapat yang pertama tadi itu pendapat menurut orang ulama-ulama muhakkikin, ulama-ulama imaniti kembali, bahwa mereka berkeduanya memandang bahwa mengqasar atau menyempurnakan permasalahan yang jawaz, boleh. Ya, maka dia mengambil salah satu yang boleh. Adapun alasannya begini dan begitu, ya, sampai dikatakan Utsman setelah dia pergi haji dia pengen tinggal di Mekah. Dibantah lagi oleh muhaqqiqun. Orang yang muhajirin dari Mekah ke Madinah tidak boleh dia tinggal di Mekah. Haram untuk tinggal di Mekah lebih dari 3 hari. Ya. Kan dibantah lagi. Cari-cari alasan. Tapi walhasil terakhir adalah pendapat yang pertama itu adalah benar, bahwa Abu Utsman dan Aisyah memandang bahwa keduanya adalah boleh karena mentakwil dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Falaisa junah 'alaikum junahun an taqsuru minash shalah." Yani raful janah, menghilangkan beban. Ya, yaitu keringanan. Sebagaimana nanti insyaallah taala kita akan telah kita sampaikan tadi, sedaqatun tasaddaqallahu biha 'alaikum faqbalu sadaqatahu. Dia adalah sedekah yang Allah telah bersedekah kepada kalian, maka terimalah sedekahnya. Ya. Wallahu ta'ala alam, mudah-mudahan bermanfaat. Pembahasan masih tersisa, ya, pertanyaan kita undur untuk besok tentang berapa hari, berapa anu kita mengqasarnya dan seterusnya. Wallahu ta'ala alam, sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.